Sebelum yang minta kereta malam minyak wangi, aku kasih satu lagu dulu ya, spesial buat semuanya kembali. Yang bisa nyanyi lagu ini boleh sama-sama. Spesial buat tanggalan semuanya. sama orang Sera semuanya.